Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'. Ikhwan fillah wa akhwat fitin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji tentang masalah azan dan iqamah. Azan secara bahasa artinya pemberitahuan, sedangkan secara istilah azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu salat dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu sesuai dengan syariat Islam. Azan ini mulai disyariatkan, telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun pertama Hijriah. Dan inilah pendapat yang paling kuat tentang kapankah disyariatkannya azan. Ataupun latar belakang yang menyebabkan atau latar belakang seputar pensyariatan azan ini, itu adalah satu hadis yang menjelaskan bahasanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak memanggil orang untuk melaksanakan salat, beliau berpikir bagaimanakah cara agar bisa mengumpulkan orang untuk melaksanakan salat. Maka ada seorang yang mengusulkan kibarkanlah bendera ketika datangnya waktu salat, sehingga ketika mereka melihatnya mereka akan saling mengabarkan satu dengan yang lain. Namun usulan untuk mengibarkan bendera ini tidak disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah yang lain yang mengusulkan untuk membunyikan trompet. Maka beliau pun tidak menyetujuinya, bahkan beliau menegaskan bahasanya itu merupakan tradisi orang-orang Yahudi. Ya, namun, ya, musibah yang menimpa umat Islam, ya, di mana tradisi membunyikan trompet ini malah menjadi satu hal yang memasyarakat dan membudaya di tengah-tengah satu masyarakat yang menyatakan dirinya adalah masyarakat Muslim. Seorang yang lainnya mengusulkan bagaimana untuk kita gunakan lonceng saja. Namun beliau menyatakan ini merupakan tradisi Nasrani. Namun waliyadzubillah kita banyak temukan lonceng-lonceng seperti ini, bahkan di pondok-pondok, di sekolah-sekolah, pondok-pondok pesantren yang jelas didirikan dalam rangka menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita temukan di sebagian tempat menjadikan lonceng itu sebagai tanda masuk kelas misalnya. Maka Nabi menegaskan tentang masalah lonceng ini, lonceng itu adalah merupakan tradisi Nasrani. Akhirnya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, pergi dengan hati menginginkan agar bisa mewujudkan keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam harinya pun ia bermimpi melihat azan dalam tidurnya. Di pagi harinya beliau langsung bergegas menuju pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengabarkan tentang mimpi yang beliau lihat dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, diriku di antara tidur dan terjaga. Tiba-tiba seseorang datang menghampiriku dan mengajariku azan." Sebenarnya Umar bin Khattab pun sebelumnya pernah bermimpi sama persis dengan mimpinya Abdullah bin Zaid. Namun beliau menyimpannya dan tidak mengkabarkan mimpi tersebut selama 20 hari. Tatkala beliau Umar bin Khattab mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi yang pernah dia alami, maka Nabi pun bertanya kepada Umar bin Khattab, "Mengapa engkau tidak mengabariku?" Jawab Umar, "Abdullah bin Zaid telah mendahuliku. Aku pun merasa malu olehnya." Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Bilal, bangkitlah, berdirilah dan perhatikanlah apa yang diperintahkan oleh Abdullah bin Zaid kepadamu dan turutilah pengajarannya." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanadnya sahih. Berikutnya adalah tentang keutamaan azan. Dalam kesempatan kali ini kita akan sampaikan 4 keutamaan azan. Yang pertama, azan merupakan salah satu sebab dosa-dosa kita terampuni. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya jabu rabbuka min ra'i ghanamin fi ra'si sadiyatil jabali yu'adzinu bis salati wa yusalli fa yaqullahu azza wa jalla unzuru ila 'abdi hadha yu'adzinu wa yuqimus salata yakhafu minni qad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhul jannata." Rabbmu merasa takjub, merasa kagum. Ini adalah salah satu sifat Allah yang wajib kita imani tanpa kita serupakan dengan makhluk dan tanpa kita ingkari. Allah memiliki sifat takjub, sifat kagum. Allah kagum terhadap seorang penggembala kambing yang berada di puncak gunung. Dia kemudian mengumandangkan salat dan mengumandangkan azan dan mengerjakan salat. Maka Allah pun berfirman, lihatlah hambaku ini, dia mengumandangkan azan dan salat karena takut kepadaku. Nah, maka hadis ini juga menunjukkan bahasanya salat, seorang yang salat sendirian boleh mengumandangkan azan. Sungguh aku telah mengampuni hambaku dan aku memasukkannya ke dalam surga. Ya. Maka hadis ini menunjukkan azan merupakan salah satu sebab dosa itu terampuni. Hadis yang diriatkan oleh Imam Abu Dawud, Nasa'i dan Ahmad, dan hadis ini berderajat sahih. Keutamaan yang kedua, azan itu menyebabkan setan lari terbirit-birit, bahkan sampai terkentut-kentut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nutiya lis-salati adbar asy-syaitanu walau duratun hatta la yasma'a at-ta'dhina. Fa idza qada an-nidaa'a aqbala hatta idza suiba bis-salati adbara hatta idza qada at-tathwiba aqbala hatta yakhthira bainal mar'i wa nafsihi yaqul udzkur kadza liman lam yakun yadhkuru." Hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam shalla. Apabila azan dikumandangkan, maka setan lari terkentut-kentut. Walahu durat. Durat itu bukan fusa. Ini dalam bahasa Arab, untuk kentut itu ada dua macam. Ada fusa, ada durat. Fusa itu adalah kentut yang tidak berbunyi, namun biasanya baunya mantap sekali. Sedangkan durat, itu adalah kentut yang berbunyi keras, nyaring bunyinya. Nah, itu durat. Jadi, setan itu bisa kentut. Ya. Jadi, satu hal yang gaib yang perlu kita imani, Nabi menyatakan setan itu bisa kentut. Dan kentutnya setan, itu kalau mendengar adzan itu kentutnya adalah kentut yang luar biasa keras. Walahu duratun, kentutnya kentut yang keras. Jadi dia lari sambil terkentut-kentut dan bunyinya keras-keras. Dia lari sampai tidak mendengar suara adzan. Apabila adzan telah selesai, dia datang lagi. Apabila iqamah dikumandangkan, maka dia lari lagi. Sehingga apabila iqamah telah selesai, setan pun datang mengganggu seorang yang sedang sholat. Ya, mengganggu dalam hatinya. Dia membisikkan pada orang tersebut, ingatlah hal ini, ingatlah pulpenmu yang tadi kamu cari-cari, ingatlah pulpenmu yang tadi ketelinsep dan seterusnya. Satu hal-hal yang tidak teringat sebelum melaksanakan sholat. Karena mikirkan itu semua hingga seorang hamba tadi tidak mengetahui berapa rokaat dia melaksanakan sholat. Jadi lupa berapa rokaat sholat yang kita lakukan adalah disebabkan karena gangguan syaitan. Wa ma'ansani illa syaitanu an adzkur. Dan sebab aku lupa itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah karena setan. Hadis diriatkan Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Darimi, Malik, dan Ahmad. Keutamaan yang ketiga, doa setelah adzan, ya, berdoa setelah adzan adalah doa yang mustajab. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamati." Ya, doa antara adzan dan iqamah itu tidak akan tertolak. Ya. Ad-du'a'u la yuraddu bainal adzan wal iqamati. Ya. Artinya doa pada waktu tersebut adalah doa yang mustajab. Ya. Diriatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dalam Amalul Yaumi wal Lailah. Dan derajatnya sahih. Namun satu hal yang sangat memprihatinkan, jika kita lihat masjid-masjid kaum muslimin, maka kita lihat bahwasanya bahasanya banyak orang menunggu iqamah itu dengan malah ngobrol sendiri, bahkan ada yang terkantuk-kantuk. Nih, alangkah ruginya. Ya. Padahal waktu tersebut adalah waktu yang mustajab. Seharusnya seorang muslim yang baik ketika itu, di waktu itu dia akan menengadahkan tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Yang keempat, keutamaan yang keempat, muadzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya di akhirat kelak. Ya. Terdapat dalam sebuah hadis, Muawiyah menyatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah." Sesungguhnya para muadzin adalah manusia yang panjang lehernya pada hari kiamat. Panjang lehernya itu bukan berarti antum bayangkan jelek kayak banyak. Namun apa? Panjang leher di sini adalah panjang leher yang bagus. Sehingga ada satu tradisi di Thailand, itu wanita-wanitanya itu numpuk-numpuk apa? Kalung, ya. Kalung ditumpuk-tumpuk apa maksudnya supaya memiliki leher yang panjang. Karena apa? Karena leher yang panjang itu bagus. Nah, sehingga orang yang kurang cakep itu adalah orang yang gemuk. Kenapa? Karena enggak nampak lehernya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad. Dan keutamaan yang bisa kita tambahkan adalah keutamaan yang kelima, bahasanya setiap yang mendengar suara azan baik kering ataupun basah itu seluruhnya akan bersaksi untuk membela para muadzin pada hari kiamat kelak. Masya Allah, betapa besar pahala berazan. Namun betapa banyak orang malas untuk kemudian melaksanakan azan. Orang azan itu malah kemudian, udah kamu aja, oh enggak lah kamu lah, oh enggak kamu aja lah. Malah udur-uduran. Padahal Nabi mengatakan, lau ya'lamu annasu ma fil nida wa fi shafil awal, seandainya manusia itu mengetahui pahala orang mengumandangkan azan dan berada di saf yang terdepan, dan mereka tidak akan bisa mendapatkan kecuali dengan berundi, niscaya mereka akan berusaha untuk mendapatkannya dengan berundi. Berikutnya adalah tentang hukum azan. Hukum azan yang paling kuat adalah wajib. Dan banyak dalil tentang hal ini. Salah satunya adalah sabda Nabi kepada orang yang tidak bisa melaksanakan sholat secara baik. Nabi mengatakan kepadanya dalam satu hadis yang sangat-sangat terkenal. Ini satu hadis yang sangat terkenal untuk masalah sholat, yang disebut dengan hadis Al-Musi' Sholatahu. Idza qumta ila sholati fatawadda kama amarakallahu thumma qum fastaqbilil qiblata thumma tashahhad wa aqim. Apabila engkau hendak mengerjakan sholat, kata Nabi, maka berwudulah engkau sebagaimana yang Allah perintahkan, lalu berdirilah dan menghadaplah kiblat, kemudian bersyahadatlah dan beriqomahlah. Maka ini menunjukkan bahasanya hendaknya azan dan iqomah itu dilaksanakan sambil berdiri, tidak dengan keadaan duduk. Di sini Nabi SAW memerintahkan kepada orang ini, summat tasyahad, maka hendak engkau bersyahadat. Yang dimaksud bersyahadat di sini itu adalah melaksanakan azan. Ada satu perintah dari Nabi SAW dan hukum asal perintah adalah wajib. Dan hal yang lain yang menunjukkan bahasanya azan itu adalah wajib, bahasanya Nabi SAW selalu dan senantiasa menegakkan syiar Islam ini, yaitu azan, sejak disyariatkannya hingga beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya, azan ini merupakan salah satu tanda bahasanya satu negeri tersebut adalah negeri yang beriman. Sehingga ketika Nabi hendak memerangi satu kaum, maka apabila Nabi tunggu-tunggu menjelang waktu subuh, apakah ada suara azan di kampung tersebut? Jika tidak, maka Nabi akan menyerangnya karena itu berarti daerah musuh. Maka satu tempat yang tidak ada azannya, terutama azan subuh, itu menunjukkan bahasanya tempat tersebut adalah tempat yang merupakan musuh kaum muslimin dan layak untuk diperangi. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana idza ghaza bina kauman lam yakun yaghzu bina hatta yusbiha wa yanzura fa in sami'a adhanan kaffa anhum wa ilam yasma' adhanan aghara alaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memerangi satu kaum bersama kami para sahabat, tidaklah beliau memeranginya sehingga beliau meliti dulu, hatta yusbiha, sampai beliau menunggu waktu subuh, wa yanzura, dan melihat dan meliti. Maka apabila beliau mendengar azan, maka peperangan pun akan diurungkan. Artinya di situ ada negeri kaum muslimin. Namun jika tidak mendengar suara azan, maka akan Nabi melancarkan serangan tiba-tiba di pagi hari kepada mereka. Maka walhasil sebagaimana kata Al-Imam Syaukani, kesimpulannya tidaklah pantas bagi seorang untuk meragukan bahasanya ibadah yang agung ini yaitu adzan ada sebuah kewajiban. Karena dalil tentang wajibnya adzan ada sangat jelas sekali, sejelas matahari di siang bolong. Dan hukum adzan ini wajibnya adalah wajib kifayah. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis yang dihadkan oleh Al-Imam Bukhari. Wa idha hadaratis sholah fal yu'adzin ahadukum. Ya, Nabi berkata pada salah serombongan orang yang hendak pulang ke rumahnya, ke kampung halamannya, jika telah tiba waktu sholat, maka hendaklah salah satu di antara kalian melaksanakan adzan. Ya. Berikutnya adalah tata cara beradzan atau bacaan yang kita ucapkan pada waktu adzan. Perlu kita ketahui banyak, ya, banyak versi tentang adzan yang bisa kita kumandangkan. Semuanya boleh kita pakai, ya, selama dalilnya adalah dalil yang sahih. Dan dalil yang sahih tentang lafad-lafad adzan ini ada 4 lafad. Dan untuk iqamah itu ada 3 lafad. Jadi seluruh yang datang dari Nabi, maka tidak boleh kita benci sedikit pun. Sebab beragamnya bentuk-bentuk lafad-lafad adzan dan iqamah sama dengan beragamnya sifat-sifat atau ragamnya bacaan dan tasyahud dalam sholat, ya. Mau doa iftitah pakai itu boleh, yang ini juga boleh. Mau tahiyat dengan yang itu boleh, yang ini juga boleh. Sehingga tidak pantas bagi seseorang untuk membenci apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, ya. Tentu yang lebih afdal, ya, itu adalah kemudian berganti-ganti. Terkadang lafad yang pertama, lafad yang kedua, lafad yang ketiga, lafad yang keempat. Agar apa? Agar orang kemudian tidak menganggap lafad-lafad yang tidak biasa kita baca sebagai lafad-lafad yang tidak syar'i. Yeah. Namun orang faham semua, oh itu boleh semua. Namun lafad adzan yang paling sempurna adalah sebagaimana yang dibawakan oleh Abi Mahdhurah. Yang sebagaimana sering kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, satu yang sering kita perlu ingatkan, sering orang tuh membaca saktah di antara dua lafaz takbir. Ya, misalnya terakhir, ya. Sering orang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar seolah-olah saktah. Ya, alangkah lebih baiknya jika memang mau dibaca langsung, ya, kita jelaskan dhammah dalam ra yang Akbar yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berikutnya, yang poin yang terakhir dalam kesempatan kali ini adalah kriteria seorang muadzin. Yang pertama, hendaknya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak diperkenankan mendapatkan upah karena sebab beradzan. Dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku bertanya, ya Rasulullah, ij'alni imaman qaumi. Yeah. Wahai Rasulullah, jadikanlah aku kaum imam untuk kaumku. Yeah. Maka Nabi mengatakan, anta imamuhum, engkau adalah imam untuk mereka. Dan Nabi katakan, waqtati bi'at'afihim wattakhid mu'adzinan la ya'khudhu ala adhanihi ajra. Engkau adalah imam mereka dan ikutilah dalam sholatmu itu memperhatikan orang yang paling lemah di antara mereka. Dan angkatlah seorang muadzin yang tidak mengambil upah dari adzannya. Hadis dihadkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim. Dan hadis ini berstatus sahih. Maka hadis ini menunjukkan disyariatkannya apa? Imam tetap untuk suatu masjid. Dan imam tetap ini idealnya adalah diangkat oleh seorang penguasa, ya. Kalau seharusnya yang angkat itu adalah, kalau di tempat kita harusnya adalah departemen agama. Dan bolehnya meminta jabatan. Namun dalam hal ini adalah jabatan, bukan jabatan keduniawian. Ini adalah jabatan, dalam ini adalah jabatan ya, menjadi kaum, jadi imam. Ini kita diperkenankan jika dengan catatan kita mengkhawatirkan nanti jika kita tidak meminta maka akan diduduki oleh orang-orang yang tidak kapabel. Ya, ya, maka boleh minta jabatan jika kita mengkhawatirkan hal tersebut. Dan hendaknya imam itu memperhatikan kondisi makmum yang paling lemah dan disyariatkannya adanya muadzin tetap. Ya, jadi ada muadzin tetap untuk satu masjid. Dan muadzin tetap ini itu yang mengangkat adalah imam tetap. Karena Nabi menyatakan wattakhid muadzinan, dan angkatlah, hendaklah engkau mengangkat seorang muadzin tetap. Ya, biar sinkron antara muadzin dengan imamnya, ya, maka hendaknya yang memilih muadzin itu adalah imam tetap. Imam rotib. Dan juga dituntunkan adanya muadzin tetap untuk suatu masjid. Dan hendaknya muadzin itu adalah ada orang-orang yang ikhlas, tidak meminta upah dalam adzan yang dia lakukan. Kemudian berikutnya, hendaknya dianjurkan dalam keadaan suci dan tidak berhadas. Ya, karena adzan termasuk berzikir dan Nabi menyatakan, "Inni karihtu an adzkurullaha azza wa jalla illa ala tuhrin aw qala ala taharatin." Sungguh aku tidak suka mengingat Allah kecuali dalam keadaan suci. Diatkan oleh Imam Abu Dawud dan Hakim, dan hadis ini berderajat sahih menurut syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apakah kalau orang yang kemudian batal baru kentut itu tidak boleh azan? Jawabnya adalah boleh. Sebagaimana perkataan seorang tabi'in Ibrahim An-Nakhai, la ba'sa ayu adzina ma'a ghairi wudu'in. Tidaklah apa-apa, boleh-boleh saja seorang itu berazan dalam kondisi ya, batal wudunya. Kemudian muadzin itu adalah menghadap kiblat dan berdiri. Ya. Dalilnya adalah hadis Majma' bin Yahya, kuntu ma'abi Umamah bin Sahlin wawa mustaqbilul mu'adzini faqabbarul mu'adzinu wawa mustaqbilul kiblati. Aku pernah bersama Abu Umamah bin Sahal sedangkan dia menghadap mu'adzin, lalu bertakbirlah mu'adzin tersebut dengan menghadap kiblat. Ya. Diatkan oleh As-Sirat dalam musnadnya, dan hadis ini dinyatakan sanadnya sahih oleh Al-Imam Al-Albani. Dan bahkan para ulama bersepakat bahasanya termasuk sunnah adalah muadzin itu atau adzan itu dilakukan dengan dalam keadaan berdiri. Dan ini telah diisyaratkan dalam hadis musik salatahu, di mana Nabi mengatakan kemudian berdirilah dan menghadaplah kiblat kemudian beradzanlah. Berikutnya adalah bersuara bagus dan keras, ya. Dan ini hendaknya diadzan itu diucapkan dengan suara keras meskipun sendirian di padang rumput misalnya. Dari hadisnya Abdullah bin Zaid, fakum ma'abilalin fa'alki alaihi ma'ra'aita fali'adzin bihi fa'inau anda sautan mingka. Ya. Maka Nabi mengatakan pada Abdullah bin Zaid, berdirilah bersama adzan, ajarkanlah kepadanya mimpi yang kau telah lihat supaya dia mengumandangkan adzan karena dia lebih bagus suaranya daripada kamu. Kemudian yang terakhir adalah muadzin itu dianjurkan untuk memasukkan dua jarinya ke dalam dua telinganya seraya menoleh ke kanan dan ke kiri ketika membaca hayyalas shalah dan hayyalal falah. Terdapat dalam hadisnya Abu Juhaifah, ra'aitu bilalan yu'adzinu fa ja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna yakulu yaminan wa shimalan hayya 'ala shalah hayya 'ala al-falah wa fi labdin wa isba'ahu fi udunaihi. Aku melihat Bilal mengumandangkan adzan, aku pun memperhatikan gerak mulutnya ke sini dan ke sana. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri seraya mengucapkan hayya 'ala shalah hayya 'ala al-falah. Dan lafaz Imam Tirmidzi, dan kedua jarinya dimasukkan ke telinganya. Jadi yang lebih tepat dan lebih sesuai dengan sunnah itu adalah satu jari ke kanan, ke telinga kanan dan satu jari untuk telinga kiri. Tidak kemudian apa? Telinga ditutup dengan telapak tangan sebagaimana sering kita lihat di beberapa muadzin. Namun apa? Jari. Apakah ini juga berlaku untuk iqamah? Ya. Pendapat yang lebih kuat tidak. Ya, kalau iqamah itu biasa-biasa saja. Bagaimanakah ke kanan dan ke kirinya ketika hayal sholat dan hayal falah? Ya, terserah. Bisa hayal sholat pertama ke kanan dan hayal sholat yang kedua ke kiri. Hayal falah pertama ke kanan, hayal falah kedua ke kiri. Ataupun boleh hayal sholat pertama dan kedua itu kita menoleh ke kanan, dan hayal falah yang pertama dan yang kedua itu kita menoleh ke kiri. Hadis tentang ini, tentang memasukkan dua jari ke telinga tadi, diriatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmizi, Abu Dawud, Darimi, dan Al-Hakim. Demikianlah beberapa hal atau beberapa fikih adzan yang perlu kita perhatikan bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallah khairan katsira atas penjelasan awal yang disampaikan oleh Ustaz Aris Munandar tentang fikih adzan dan iqamah. Karena pentingnya hal ini untuk diketahui, karena memang setiap muslim bersentuhan langsung dengan hal ini. Saudara yang beriman, kembali kami ingatkan bahwa Anda dapat berpartisipasi bersama kami di 0817-545-8351. Ya, di 0817-545-8351 untuk menanyakan berbagai macam hal, terutama yang terkait dengan azan dan iqamah. Ustaz, ada pertanyaan yang datang dari saudara kita di Jogokarian, Mas Taufik. Beliau menanyakan, bolehkah dua salat jamaah yang dilakukan dalam satu masjid jika tujuannya untuk memisahkan antara dewasa dan anak-anak supaya anak-anak itu tidak mengganggu salatnya orang dewasa? Jadi mungkin setelah orang dewasa baru anak-anak gitu. Yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW, bahasanya anak-anak itu safnya bersama dengan kaum dewasa. Sebagaimana diceritakan oleh Anas, Anas bercerita, dan Anas adalah seorang anak kecil ketika itu, aku sholat bersama seorang anak yatim di sampingku dan ibuku berada di belakangku. Oleh karena itu, yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW itu adalah jamaah anak-anak itu adalah disatukan dengan orang-orang dewasa. Gimana supaya tidak rame? Ya, bolehlah dicari alternatif-alternatif yang lainnya. Semisalnya, ya mungkin dibuat selang-seling, biar kemudian terpisah antara anak satu dengan anak yang lainnya. Diharapkan mudah-mudahan, kemudian tidak, kemudian timbul rame. Dan satu hal yang perlu diperhatikan, tentang membawa anak ke masjid, sebagaimana telah kita sampaikan dalam ketika kita membahas adab-adab di masjid, meskipun pada dasarnya membawa anak ke masjid itu boleh, karena Nabi membawa cucunya Umamah bin Abil As ke masjid dan beliau gendong ya, ketika beliau sholat di masjid menjadi imam mengimami para sahabat. Namun satu hal yang perlu diperhatikan, jika seorang anak itu masih tidak bisa kalem, tidak bisa tenang, sukanya gojek sendiri, rame sendiri, alangkah baiknya tidak usah dulu untuk diajak ke masjid, meskipun dengan alasan untuk mengenalkan masjid. Karena apa? Perlu dididik terlebih dahulu bagaimana sikap sopan dan santun di masjid. Nah, setelah itu bisa kita ajak, baru kita bisa ajak ke masjid. Dalam rangka apa? Tidak mengganggu orang yang sholat. Ya, semoga kasus di Masjid Jogokarian bisa lebih mendekati yang betul. Saudara yang budiman, kita akan ikuti juga pertanyaan yang akan disampaikan oleh saudara kita. Namun sebelum itu, Anda dapat berpartisipasi bersama kami melalui SMS di 0817-545-8351. Ya, di 0817-545-8351. Dari teman lama kita, Eko Cangkringan, beliau menanyakan, bolehkah kita azan saat takut dengan setan atau jin saat berada di tempat angker? Jawabannya boleh, berdasarkan hadis yang diriatkan oleh Imam Muslim. Ada dalam bab azan dan iqamah kitab dalam Sahih Muslim. Ringkasnya, dalam Sahih Muslim terdapat hadis bahasanya ya, ada salah seorang anak sahabat itu berjalan ya di satu tempat, di tempat tersebut dia kemudian melihat seseorang ya, ada sosok yang sosok itu berada di atas ya, berada di atas dekat pagar, dan setelah dia mendekati tempat tersebut, sosok tadi kemudian loncat ke atas pagar dan kemudian tiba-tiba menghilang. Maka kemudian setelah tiba, ayahnya mengatakan, seandainya engkau mau beradzan, niscaya setan itu akan lari terkentut-kentut ya, sebagaimana hadis yang telah kita bacakan tadi. Bahasanya setan itu akan lari terkentut-kentut karena mendengar suara adzan. Dan ini adalah pemahaman sahabat tentang masalah ini. Maka kesimpulannya, salah satu cara menghilangkan ketakutan atau mengusir setan ketika kita berada dalam satu tempat yang di situ kemudian setan tidak mau main-main macam-macam dengan kita, adalah dengan mengumandangkan azan. Dan ini adalah boleh. Ya, jadi kalau Mas Eko jalan-jalan ke tempat sepi takut, boleh azan ya. Kita ikuti pertanyaan berikutnya dari Mas Teguh di Monjali. Pertama, bagaimana hukumnya sholat yang tidak memakai sutra? Kemudian yang kedua, apakah lafad as-sholatu khairum minan naum itu pada waktu adzan subuh atau pada waktu adzan awal sebelum subuh dibenarkan? Ini sebagaimana pertanyaan yang disampaikan oleh saudara Komar di Berbah. Beliau juga menanyakan, adzan subuh ada yang melafalkan as-sholatu khairum minan naum, ada juga as-sholatu khairum minan naum, apakah ini benar atau tidak? Seperti itu. Semoga dijawab dengan baik. Hukum sholat yang tanpa sutra itu adalah menyelisih perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun sholatnya adalah sah insyaallah ta'ala. Karena apa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, la tusalli illa ila sutra ya. Janganlah engkau sholat kecuali menghadap sutra. Ini satu perintah dari Nabi, dan hukum asal perintah adalah sebuah kewajiban. Fa'in marra wala tada ahadan yamur baina yadaik, fa'in aba fatuqatilhu fa'inna ma'ahu qorin ya. Dan lanjutnya Nabi menyatakan, dan jangan kau biarkan orang yang lewat di hadapanmu, jika dia enggak mau engkau tolak, maka tolaklah dengan keras, karena sesungguhnya bersamanya seseorang, sesuatu, teman, yaitu syaitan ya. Karenanya kita hendaknya ketika sholat itu mencari sutra, mungkin dengan tembok, mungkin dengan tiang, mungkin dengan orang, atau sesuatu yang jelas bersosok, ada wujudnya dan nampak. Tentang letak as-salatu khairu minan naum, wallahu ta'ala a'lam ya, tentang hal ini bahasanya ya, as-salatu khairum minan naum itu yang lebih dekat dengan sunnah Nabi insyaallah ta'ala, wallahu ta'ala a'lam, itu adalah tidak pada adzan subuh, dalam arti adzan subuh setelah terbitnya fajar shadiq, namun sudah terletak di luar atau sebelum adzan yang dikumandangkan sebelum fajar shadiq ya. Namun itu perlu sosialisasi terlebih dahulu, perlu penjelasan pada jamaah terlebih dahulu, jangan sampai timbul hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Semoga penjelasan Ustaz Aris ini dapat jelas dan kita faham tentang hukumnya. Dan pemirsa, kembali kami sampaikan bahwa Anda dapat berpartisipasi bersama kami di 0817-545-8351, di 0817-545-8351, untuk menanyakan berbagai hal terutama yang terkait dengan masalah adzan dan iqamah. Ustaz, dari seorang akhwat, beliau menanyakan mengenai tiga hal. Pertama, apa hukumnya seorang muslim yang membenci agama Islam? Yang kedua, hukum wanita azan dan iqamah pada jamaah wanita. Kemudian yang ketiga, beliau meminta saran, dosakah jika ana keluar dari lembaga dakwah kampus karena merasa tidak mampu lagi? Hukum seorang yang membenci agamanya adalah keluar dari al-Islam. Karena apa? Karena tidaklah punya sifat demikian seorang yang muslim yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Jika orang tersebut masih mengaku-ngaku dirinya Muslim, padahal dia membenci agama Islam, maka itulah dia orang yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang munafik. Innal munafikina fi dharkil asfal minan nar. Itulah orang-orang yang layak untuk berada di dalam lapisan terbawah dari nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan tentang adzan dan iqamah untuk jamaah wanita oleh wanita, maka dalam hal ini tidak ada dalil yang melarang dan tidak ada dalil yang memerintahkannya, sehingga jika mau azan mau iqamah silahkan, dan jika tidak pun silahkan. Ibnu Umar ta'ala anhuma pernah ditanya tentang hal ini dan beliau menyatakan, apakah aku melarang orang yang hendak mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Dan untuk pertanyaan ketiga, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, fattakullaha mastata'tum. Dan dalam ayat yang lain Allah menyatakan, la yukariful nafsan illa wus'aha. Yang Allah bebankan pada kita adalah selama masih dalam batas kemampuan kita. Dan kita diperintahkan untuk bertakwa selama sepenuh kemampuan yang kita miliki dan kita punyai. Oleh karena itu, jika kita memang tidak mampu untuk kemudian, ya, karena mungkin suasana sudah semakin rusak, ya, meskipun ada lembaga, satu lembaga dakwah, suasana yang makin lama makin rusak dan kita tidak bisa mengendalikan, dan kita merasa bahasanya kita semakin berada di sana dah kita malah sendiri mungkin semakin rusak, maka ya sebaiknya ya tinggalkan saja tempat tersebut. Namun itu benar-benar adalah berdasarkan memang kita tidak mampu, bukan karena sekedar perasaan semata. Jazakallah, semoga problem yang dihadapi akhwat ini bisa terselesaikan segera. Dan ikhwan, kembali kami sampaikan bahwa Anda dapat berpartisipasi bersama kami di 0817-545-8351, ya, di 0817-545-8351 untuk menanyakan berbagai macam hal, terutama yang terkait dengan adzan dan iqamah. Baiklah Ustaz, kita ke pertanyaan berikutnya. Apakah untuk mendirikan jamaah baru di dalam masjid perlu iqamah lagi? Jika ada orang kemudian mau melaksanakan iqamah, yaitu bisa-bisa saja, karena Nabi mengatakan pada hadis orang yang musik sholatahu tadi, orang yang jelek sholatnya, jika engkau telah kemudian ingin untuk melaksanakan sholat, fatawadha, maka berwudhulah kama amarakallah, summa kum, kemudian berdiri, fastaqbil qiblata, dan menghadap kiblat, summa tasyahad, kemudian bertasyahudlah. Namun ini sudah tidak lagi fardu kifayah. Namun jika ada orang tidak melaksanakannya pun, itu boleh-boleh saja mengingat hadis ini, summa tasyahad wa aqim, kemudian bacalah azan dan beriqamahlah. Pertanyaan berikutnya sebetulnya sudah dibahas dari materi, namun untuk lebih jelas kepada penanya, kita akan coba ulang lagi mengenai apakah azan harus suci dari hadas kecil atau wudu terlebih dahulu. Tidak disyaratkan berwudu terlebih dahulu setelah ketika orang tidak berazan. Karena apa? Karena hadis yang mensyaratkan hal tersebut sebagaimana dicantumkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulul Maram adalah hadis yang lemah. Namun dianjurkan, ya, jadi dianjurkan dan sebaiknya berwudu terlebih dahulu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Abu Dawud dan Hakim dan derajatnya adalah sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, inni karihtu an adzkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin. Sesungguhnya inni karihtu, aku tidak suka, aku benci an adzkurallaha azza wa jalla, untuk mengingat Allah azza wa jalla illa ala tuhrin, kecuali di atas suci, dalam keadaan suci, aqal ala taharatin, atau dalam kondisi bersuci. Jazakallah khairan kathira, dan alhamdulillah berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Kami kembalikan ke studio. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.